Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Halaqah yang ke-6 dari silsilah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tentang mengenal inti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inti dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sama dengan inti dakwah nabi-nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengajak manusia untuk mengesakan Allah di dalam ibadah dan meninggalkan kesyirikan. Allah SWT berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku. Maka hendaklah kalian menyembahku. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Allah SWT berfirman tentang Nabi Nuh, rasul yang pertama. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian tidak memiliki sesembahan selain Dia. Al-A'raf ayat yang ke-59. Ucapan yang semakna juga diucapkan oleh nabi-nabi setelah beliau. Lihat surat Al-A'raf ayat 65, 73 dan 85. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun pertama beliau berdakwah kepada tauhid dan mengingatkan manusia dari kesyirikan. Kemudian turunlah kewajiban salat 5 waktu pada tahun ke-10 kenabian. Dan tidak disyariatkan kebanyakan syariat kecuali di kota Madinah. Ketika manusia sudah memiliki akidah yang kuat, tauhid yang benar seperti puasa Ramadan, zakat, haji, azan dan lain-lain. Yang demikian karena amal ibadah tidak diterima oleh Allah kecuali bila dalam diri seseorang ada tauhid. Oleh karena itu, wasiat Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutusnya ke Yaman untuk berdakwah adalah, hendaknya engkau mengajak kepada syahadat La ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan sampai akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau berusaha menjaga tauhid dan membentengi umat dari kesyirikan. 5 hari sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau mengingatkan umat Islam bahwa orang-orang sebelum mereka dahulu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah atau masjid. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Hadis riwayat Muslim. Yang demikian karena membangun masjid di atas kuburan adalah pintu menuju kesyirikan. Semua ini menunjukkan bahwasanya inti dakwah Rasulullah sallam adalah tauhid. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Pontianak. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.